Mohon dijelaskan adab dalam minum. Saya pernah mendengar kalau minum 3 kali tegukan. Apakah ini sunnah? 3 kali bernafas. Ya. Nah, dalam hadis Abi Qatadah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wala yatanaffas fil ina." Jangan dia bernafas di dalam gelas. Ya, dalam gelas terus dia bernafas. Jangan. Kalau bernafas di luar, bernafas di luar. Nah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai bernafas 2 kali atau 3 kali. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari hadis Anas bin Malik, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu marrataini aw thalatha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau minum beliau bernafas 2 kali atau 3 kali.